Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. Wattaqullaha alladzi tasā'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyaral ikhwah rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita yang terakhir terkait dengan sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Fadilatul Syekh Al-Utsaimin rahimahullah tentang rezeki dan jodoh yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Lawhil Mahfudz. Secara garis besar, beliau rahimahullah menjelaskan bahwa segala aktivitas manusia, semua takdir seorang hamba telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali, baik terkait dengan rezeki, jodoh atau nasib dan lain sebagainya, bahkan terkait dengan perkara-perkara yang kecil, maka semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, beliau menjelaskan bahwa setiap muslim tetap harus melakukan ikhtiar. Setiap hamba tetap dituntut untuk melakukan usaha. Tidak boleh kemudian dia bersandar kepada takdir. Dalam artian, tidak mau melakukan usaha, tidak mau melakukan ikhtiar, dan hanya pasrah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala terkait dengan masalah rezeki. Maka Allah Azza wa Jal telah memerintahkan kaum muslimin untuk berusaha mencarinya, dan beliau jelaskan bahwa di antara sebab datangnya rezeki adalah dengan melakukan amalan, dengan melakukan usaha, ikhtiar untuk mencari rezeki. Beliau jelaskan pula bahwa di antara sebab datangnya rezeki adalah dengan menyambung tali silaturahmi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa menyambung tali silaturahmi akan melancarkan atau melapangkan rezeki seorang hamba. Dan contoh-contoh yang lainnya telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Di antaranya adalah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar juga termasuk faktor penyebab datangnya rezeki. Kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga merupakan faktor penyebab datangnya rezeki. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya. Demikian secara global apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab ini disebutkan sebuah pertanyaan yang diajukan kepada beliau rahimahullah. Ma hukmu man yatasakhat idza nazalat bihi musibah? Terkait dengan bagaimana sikap seorang muslim ketika tertimpa musibah. Al-jawab, maka jawabannya kata beliau rahimahullah, annas halal musibah ala maratibi arba. Beliau mengatakan bahwa manusia secara umum ketika tertimpa musibah, maka mereka terbagi menjadi tiga tingkatan. Secara global terbagi menjadi tiga golongan. Manusia memiliki sikap yang berbeda-beda tatkala menghadapi musibah. Secara umum terbagi menjadi empat golongan. Al-martabatul ula, adapun golongan yang pertama adalah at-tasakhut wa huwa ala anwa. Tingkatan yang pertama atau golongan yang pertama adalah orang-orang yang tidak terima atau tidak sabar dalam menghadapi musibah-musibah duniawi. Orang-orang yang tidak memiliki kesabaran. Orang-orang yang marah ketika tertimpa musibah-musibah duniawi. Wa huwa ala anwa, dan tingkatan yang pertama ini terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Ketika dirinci atau diuraikan, maka tingkatan yang pertama ini juga terbagi menjadi beberapa jenis. An-naw'ul awwal, Allah Subhanahu wa taala tidak bijaksana dan prasangka-prasangka yang semakna dengannya. Orang yang kondisinya seperti ini, mungkin dia bisa menahan lisan atau anggota tubuhnya dari perkara-perkara yang diharamkan. Ya, dalam arti dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik, tidak melampiaskan kemarahannya dengan anggota tubuhnya, misalnya dengan membanting gelas, piring, atau berguling-guling di atas lantai. Secara lahiriah dia memiliki ketenangan yang luar biasa, namun kalbunya bergejolak. Dia merasa tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dia merasa malu atau merasa tidak enak untuk melampiaskan kemarahannya tersebut di hadapan orang lain. Ada orang lain di hadapannya sehingga dia berusaha untuk tenang. Namun ternyata kalbunya bergejolak. Dia sangat marah dan tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana hukumnya? Kata beliau rahimahullah, fahada haramun, maka yang seperti ini diharamkan. waqad yuaddi ilal kufr, dan terkadang bisa menjerumuskan seseorang kepada kekufuran. Na'udzubillah min dalik. Kalau sampai seorang hamba merasa sangat marah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak terima dengan takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka terkadang bisa menjerumuskan pelakunya kepada kekufuran. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bimbingan kepada hamba-hambanya bagaimana semestinya kalbu seorang muslim ketika tertimpa musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun, ma asaba min musibatin illa bi idnillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ada suatu musibah yang menimpa kalian illa biidznillah, melainkan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ini satu konsep akidah yang harus kita yakini. Semua musibah itu terjadi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Musibah sekecil apapun terjadi dengan seizin dan sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa beriman kepada Allah ketika tertimpa musibah, yahdi qalbah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada kalbunya, tetap menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kemudian marah dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, tetap menjaga husnudzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti di balik musibah ini ada sekian hikmah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pasti. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalbah, Allah pasti akan memberikan hidayah kepadanya. Allah azza wa jalla akan menjaga keimanannya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bimbingan kepadanya untuk bisa sabar dalam menghadapinya, ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting untuk kita ketahui. Semua terjadi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim. Al-Hakim, Maha Bijaksana. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah adalah Al-Hakim, yang Maha Bijaksana, yang Maha Adil. Maka tentunya musibah yang terjadi itu berdasarkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Ini akan mendorong kita untuk berusaha memiliki husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis yang pertama. An-nau usani, kemudian jenis yang kedua masih terkait dengan golongan yang pertama, orang-orang yang tidak sabar ketika ditimpa musibah. Kemudian perincian yang kedua, kata beliau rahimahullah, an yakuna bilisan, ketidaksabaran yang dilampiaskan dengan ucapan lisan, rasa tidak terima yang dilampiaskan dengan ucapan lisan. kadu'ai bil wail wasubur, seperti contohnya teriakan-teriakan kecelakaan dan kebinasaan. Seseorang mengatakan ketika tertimpa musibah misalnya, celaka saya, binasa saya, atau yang semisalnya. Wa ma asybaha dzalik, atau ungkapan-ungkapan yang semakna dengannya. Intinya melampiaskan ketidaksabaran tadi dengan ucapan lisan. Terkadang juga dengan berteriak-teriak. Berteriak dengan suara yang sangat keras, atau menangis dengan suara yang sangat keras. Kalau sebatas menangis masih diperbolehkan secara syar'i. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menangis ketika tertimpa musibah. Yakni ketika putra beliau Ibrahim meninggal dunia, Nabi alaihi wasallam menangis. Atau ketika cucu beliau dalam keadaan menghadapi sakaratul maut, nafasnya terengah-engah. Maka secara naluri beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia biasa. Beliau sedih kemudian menangis karena kasihan melihat cucunya seperti itu. Nah, kemudian ketika ada sebagian sahabat yang bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tangisan apa ini? Mahadal buka?" Kata sebagian sahabat. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hadhihi rahmatun ja'alahullahu fi qulubi ibadi." Ini adalah rahmat, kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalbu hamba-hambanya. Sehingga menangis karena kasihan melihat orang lain yang tertimpa musibah, melihat orang lain yang sedang dalam keadaan susah, ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai sebagian ulama ada yang berpandangan hukumnya sunnah untuk menangis ketika merasa kasihan ada orang lain yang tertimpa musibah, ada saudaranya yang tertimpa musibah. Sampai-sampai berpendapat demikian dalam rangka untuk mencontoh, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang ada khilaf di antara ulama tentang hal ini. Namun yang benar Allah alam hanya sebatas boleh, boleh menangis karena kasihan. Termasuk juga dengan melakukan ratapan-ratapan kepada mayit dengan menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Misalnya dengan mengatakan bahwa mayit tersebut adalah tulang punggung keluarga, jasanya sangat besar, atau kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka ini termasuk niyahah, ratapan terhadap mayit yang diharamkan dalam Islam. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Mereka punya kebiasaan seperti itu. Ketika ada saudara yang meninggal, maka mereka akan meratapinya dengan menyebutkan berbagai manakib kebaikan yang dimiliki. Ya sanadah, atau ungkapan yang semisalnya, dia adalah tulang punggung keluarga, atau ungkapan yang semisalnya. Maka tidak diperbolehkan. Adapun seorang muslim yang baik, dia justru akan berusaha untuk menjaga lisannya dan bahkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Disunahkan untuk mengucapkan kalimat istirja ketika tertimpa musibah. Dan itu merupakan salah satu ciri orang yang bersabar. Wa basyiris sabirin, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapakah mereka? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka adalah orang-orang yang ketika tertimpa musibah mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun, dan berusaha untuk meresapi maknanya, untuk menghayati maknanya. Jangan diucapkan saja secara lisan tanpa mengetahui maknanya. Pemahaman terhadap maknanya akan membantu kita untuk sabar dalam menghadapi musibah. Inna lillah, semuanya kita, semuanya ini milik Allah. Semuanya, harta kita, bahkan jiwa raga kita, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala hendak mengambil apa yang menjadi miliknya, maka tentu kita tidak boleh kemudian marah, merasa tidak terima. Ini semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua milik Allah Subhanahu wa taala, jiwa raga kita, harta kita, keluarga kita. Maka diresapi maknanya, dihayati maknanya. Wa inna ilaihi rajiun, dan semuanya kita hanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pahalanya sangat besar. Kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan sholawat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Tiga keutamaan Allah sebutkan pada ayat berikutnya, rahmat, kemudian sholawat, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali musibah yang menimpa adalah karena dosa-dosa yang pernah dilakukan. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusaha untuk melakukan muhasabah, untuk melakukan introspeksi diri. Jika memang disebabkan karena dosa-dosa yang dilakukan, maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera memperbaiki diri. Perbanyak amal soleh dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga intinya seorang muslim harus berusaha menjaga lisan ketika ada musibah. Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza haram, maka jenis yang kedua ini kata beliau rahimahullah hukumnya haram, melampiaskan ketidaksabaran dengan ucapan lisan, hukumnya haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berlepas diri dari pelakunya, berantipati dari pelakunya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'un minas thaliqah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri, minas thaliqah, dari seorang wanita yang mengangkat suaranya ketika tertimpa musibah. As-saliqah dengan huruf sad itu artinya seorang wanita yang mengangkat suaranya ketika tertimpa musibah. Tentu hukumnya juga berlaku untuk kaum laki-laki. Nabi SAW memberikan contoh seorang wanita dalam hadis ini, karena biasanya pelakunya adalah seorang wanita. Kesabarannya kurang ketika menghadapi musibah, sehingga mudah menangis, mudah tersentuh hatinya, dan begitu seterusnya. Namun hukumnya berlaku untuk kaum laki-laki dan kaum wanita. Maka ini menunjukkan bahwa perbuatan seperti itu termasuk dosa besar, ya subhanallah. Sebatas mengeraskan suara, berteriak ketika tertimpa musibah, Nabi SAW berlepas diri dari pelakunya, menunjukkan bahwa ini adalah dosa besar. An-na'u tsalits, kemudian jenis yang ketiga, masih perincian untuk golongan yang pertama, untuk tingkatan yang pertama. An-na'u tsalits, jenis yang ketiga adalah an yakuna bil jawarih, ketidaksabaran yang dilampiaskan dengan anggota tubuh, dengan tangan, dengan kaki, atau yang lainnya. Beliau contohkan di sini kalat mil khudud wa syakil juyub wa nadfi syu'ur wa ma asbaha dalik. Sebagai contoh, misalnya menampar-nampar pipi, merobek-robek kerah baju, mencabut-cabut rambut, atau perbuatan-perbuatan yang semisalnya. Bisa dikiaskan kepada perbuatan-perbuatan yang lainnya. Semua perbuatan yang dilakukan dalam rangka untuk melampiaskan ketidaksabaran terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu hadza haramun munafin lis-sabril wajib. Maka semua ini hukumnya haram dan bisa menafikan kesabaran yang hukumnya wajib, meniadakan kesabaran yang hukumnya wajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan dalam hadisnya, kata beliau, man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah laisa minna, kata beliau, bukan termasuk golongan kami. Seseorang yang ketika tertimpa musibah dia menampar-nampar pipi, merobek-robek kerah baju, dan berteriak dengan teriakan-teriakan jahiliyah. Ancamannya sangat keras. Laisa minna, kata beliau, bukan termasuk golongan kami. Sehingga menunjukkan bahwa perbuatan ini juga termasuk dosa besar. Nabi SAW berlepas diri dari pelakunya. Sehingga dengan demikian, khotil kiram azani Allah wa ayyakum, golongan yang pertama ini adalah golongan yang tidak sabar ketika menghadapi musibah, dan perincian yang beliau sebutkan tadi semuanya adalah perbuatan yang haram, tidak diperbolehkan, baik yang dilakukan dengan kalbu, lisan, atau anggota tubuh. Dan wajib bagi seorang muslim untuk menjaga ketiga-tiganya tatkala menghadapi musibah. Jaga kalbu, jaga lisan, dan jaga seluruh anggota tubuh dari berbagai perkara yang diharamkan dalam Islam. Itulah sabar. Itulah inti kesabaran. Sabar dalam menghadapi musibah, intinya itu, mengkondisikan tiga perkara tadi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu inti sabar dalam menghadapi musibah duniawi. Masih ada beberapa poin di sini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah.